kuaci, sikat gigi serta itu ini. Cantik kamu punya muka, lucu kamu punya gaya. Rasa cinta hadir sulit diusir. Aku nekat negur kamu, kamu senyum madu ramahnya kamu. Ya Tuhan, alhamdulillah, kejatuhan bulan sudah. Aku saking berbunga-bunga, jadi enggan untuk berpisah. Rasa sampai di kasa, belanjaan semua di jumlah. Kamu sodorkan bon padaku 29.000, uangku cuma 30, demi cinta sisa 1.000. Diusir, aku nekat negur kamu, kamu senyum aduh ramahnya kamu. Ya Tuhan, alhamdulillah, kejatuhan bulan sudah. Aku saking berbunga-bunga, jadi enggan untuk berpisah. Rasa sampai di kasa, belanjaan semua di jumlah. Kamu sodorkan bon padaku 29.000, uangku cuma 30, demi cinta sisa 1.000. Kamu nyoleh, kamu bilang terima kasih banyak ya sayang, sampai jumpa.